السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Kita sedang berada di pertemuan ke-78, membahas tentang wasail allati tuaddi ila asyirik, yaitu sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan dari penulis bahwasanya sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh adalah sebab kesyirikan pertama yang terjadi pada manusia. Jadi manusia itu dari zaman Nabi Adam alaihis salam sampai zaman Nabi Nuh alaihis salam, jarak antara keduanya ada 10 kurun, kata Ibnu Abbas. Baina Adam wa Nuh ya asyratu kurunin. Ada 10 kurun di antara keduanya. Dan saat itu manusia berada di atas tauhid. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam kemaksiatan sudah ada. Ya, tetapi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu belum sampai pada taraf melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihis salam. Dan penyebabnya adalah al-guluwu fis-salihin, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Disebutkan bahwa pada saat itu ada 5 orang soleh yang bernama Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 orang soleh ini adalah ahlul ibadah. Mereka orang yang rajin beribadah, yang rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Hingga satu ketika mereka meninggal. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, apa yang terjadi? Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya setan datang membisikkan sesuatu ke dalam jiwa kaum Nabi Nuh alaihis salam, yaitu agar mereka meletakkan monumen, agar meletakkan pengingat di tempat di mana orang-orang soleh tersebut biasa beribadah. Boleh berupa patung, boleh berupa gambar, ya, boleh berupa meletakkan batu di situ. Yang terpenting adalah ketika nanti kalian melihat patung tersebut, patung orang soleh atau gambar orang soleh, kalian akan teringat dengan ibadah mereka. Dan kalau kalian sudah teringat dengan ibadah mereka, tentunya kalian bisa mengikuti mereka, bisa mengikuti semangat mereka dalam beribadah. Itulah bisikan yang dibisikkan oleh syaitan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian monumen-monumen ini dinamakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Ada yang namanya Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ya, batu-batu itu, patung-patung itu, gambar-gambar itu, rupaka-rupaka itu dinamakan dengan nama orang-orang soleh. Falam tu'bad. Awalnya tidak disembah. Patung itu tidak disembah, gambar itu tidak disembah, batu itu sebagai penanda bahwa dahulu di situ ada orang soleh tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik, sehingga ketika datang waktu di mana para pembuat patung tersebut meninggal, wa nusikhal ilm, dan ilmu dilupakan. Ya, ilmu tauhid memudar. Manusia lupa mempelajari ilmu agama. Ubidat. Pada akhirnya, ya, patung-patung tersebut disembah. Bukan oleh para pembuat patung, tetapi oleh generasi yang datang setelahnya, ya, generasi yang lemah, yang tidak memiliki ilmu, sampai akhirnya itu berlangsung terus-menerus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh lelah 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak. Layla wa nahara. Inni da'autu qawmi layla wa nahara. Ya, aku mengajak kaumku itu di waktu malam, waktu siang, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan aku tidak mendapatkan hasil dari ajakanku itu kecuali mereka bertambah kufur. Sampai akhirnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, ya, hukuman atas mereka, di mana saat itu ditenggelamkan seluruh bagian dari muka bumi, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tersisa tinggallah sedikit sekali manusia, ya, yang beriman kepada Nabi Nuh, yang naik di atas bahtera beliau, bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lalu di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata di halaman 317, wa min anwa'il ghuluw al-muharram fi haqqis salihin. Di antara bentuk ghuluw, bentuk berlebih-lebihan yang haram, ya, di antara bentuk berlebih-lebihan kepada orang soleh yang dilarang adalah al-mubalaghatu fi madhihim. Al-mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam madah, memuji mereka. Ya. Kama yaf'alu kathirun minar rafidah. Sebagaimana hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang rafidah. Ya, golongan rafidah, yaitu Syiah. Ya. Mereka berlebih-lebihan kepada imam-imam mereka. Sampai pada taraf meyakini bahwa mereka adalah ma'sum misalnya. Memuji dengan cara berlebih-lebihan. وَقَلَّدَهُمْ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ. Dan hal ini, ya, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh yang dilakukan orang-orang Syiah, ini dicontoh, diikuti oleh banyak sekali golongan-golongan tasawuf, ya golongan-golongan sufi. Ya, tentunya golongan sufi ini mereka melewati masa, banyak perjalanan masa yang mereka lewati. Dari yang tadinya hanya satu kelompok lingkaran-lingkaran ilmu yang berusaha mempelajari tentang akhlak, tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa, bagaimana memiliki sifat zuhud, sifat wara' dan lain sebagainya, sehingga pada perjalanan ya kelompok ini terjadi banyak penyimpangan. Artinya awalnya ya, kalaupun muncul di awal-awal dahulu ya, di masa apa namanya tabi'ut tabi'in misalnya, muncul kelompok-kelompok yang cenderung apa namanya konsentrasi kepada ibadah, lalu meninggalkan dunia, lalu berusaha mempelajari zuhud dan lain sebagainya, itu lebih kepada permasalahan akhlak. Tetapi di kemudian hari berkembang sampai akhirnya tidak jarang ya ada di antara kelompok ini yang sampai kepada keyakinan-keyakinan yang kufur. Salah satunya adalah berlebih-lebihan kepada masyayikh, berlebih-lebihan kepada mursyid tariqah. Meyakini mursyidnya belum meninggal, meyakini mursyidnya diberikan tugas untuk menguasai kutub tertentu. Ini wali kutub ya, dia diberikan tugas untuk menguasai wilayah ini, wilayah itu dan lain sebagainya. Padahal Allahu Rabbul Alamin, Allah lah yang mengurus, yang mengatur segala sesuatunya. Ini antara Rafidhah dan antara Sufiyah memiliki kemiripan. Dalam hal apa? Sikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan, menyanjung, ya menyanjung orang-orang yang saleh. وَقَدْ أَدَّتْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ بِكَثِيرٍ مِنْهُمْ فِي أَخِيرِ الْأَمْرِ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Dan sikap berlebih-lebihan dalam memuji, di dalam menyanjung ini, telah mengantarkan kebanyakan mereka, ya, terjatuh kepada syirkul akbar firrububiyah. Jadi sikap menyanjung, memuji orang baik, orang soleh dengan berlebih-lebihan, ya, telah banyak menyebabkan manusia jatuh ke dalam syirkul akbar fi arrububiyah, di dalam masalah rububiyah. Terkait dengan hal ini berkata Allamatul Iraq, ya, Syukri Alusi Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau berkata, waqad ulimat anna alladhi awqa'a al-musyrikin as-sabiqin fi syabaqati syirki huwa guluhum fil makhluq. Telah diketahui, kata Al-Alusi rahimahullah, bahwasanya yang menjatuhkan orang-orang musyrik terdahulu kepada jaring-jaring kesyirikan adalah sifat berlebihan kepada makhluk. Wa itsbatu khasa'isil uluhiyyati li ghairillah. Dan mereka menetapkan kehususan-kehususan ilahiyah, sifat-sifat yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah, mereka nisbatkan kepada selain Allah. Kama huwa daidanu gulati zamanina. Sebagaimana hal itu pun menjadi adat kebiasaan atau penyakit orang-orang yang berlebihan di zaman kita, kata beliau. Di kesempatan yang lain beliau berkata, al-guluwu fil anbiya'i war rusul alaihimus salam. Sikap berlebih-lebihan kepada para nabi dan rasul. Wal-guluwu fil makhluk a'zamu sabab, ya, a'zamu sababin, a'zamu sababi li'ibadatil asnami wassalihin. Sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, kepada ahlul ibadah, itu adalah sebab yang paling besar, ya, dari terjadinya penyembahan terhadap berhala dan penyembahan terhadap orang-orang soleh. Kama kana fi qawmi Nuhin, sebagaimana pernah terjadi pada umat Nabi Nuh, min ibadati linasr wasuwa wayaguth wanahwihim, berupa peribadatan kepada Nasr, ya, peribadatan kepada Suwa, peribadatan kepada Yaguth dan lain sebagainya, sebagaimana tadi ya sudah kita bacakan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas ketika beliau menceritakan kepada kita bagaimana proses terjadinya kesyirikan pertama yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam dikarenakan mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Kemudian beliau berkata, wa kama kana min ibadatin nasara lil masih alaihi salam, sebagaimana hal ini telah terjadi pada kaum Nasrani ketika mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa dzalika bi'tiqadi anna ba'dhal awliya'i yatasarrafuna fil kaun, mereka terjatuh ke dalam syirik rububiyah, yaitu menisbatkan perbuatan Allah kepada makhluk dalam bentuk i'tiqad. Sebagian mereka meyakini anna ba'dhal awliya, bahwa sebagian para wali yatasarrafuna fil kaun, dia bisa berbuat di alam semesta ini, bisa mengatur hujan, mengatur angin, mengatur rezeki, ya, mengatur jodoh, nasib dan lain sebagainya. Mutasarrif yang berbuat di alam semesta. Dan ini tentunya adalah kesyirikan, ya. Yang mengatur, mengurus alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yasma'una kalama man da'ahum walau min ba'd, ya, walau min bu'din. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa sebagian wali-wali tersebut bisa mendengar ucapan mereka, bisa mendengar doa-doa mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walinya ada di Irak, tapi yang berdoa memanggil-manggil namanya ada di Jakarta misalnya, atau ada di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya. Wa annahum yujibuna du'aahu, mereka meyakini bahwa para wali itu bisa mengijabah doa mereka. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, dan bahwasanya mereka bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat. Wa annahum ya'lamuna al-ghaib, dan mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan satu contoh nyata dari sifat berlebih-lebihan kepada para nabi dan rasul. Di sini beliau berkata, wa min hadza, di antara bentuk al-gulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang soleh, qawlu al-Busairi, yaitu perkataan Burdah Busairi. Busairi menulis apa? Syair-syair yang dia berikan judul Burdah. Yamdahun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam burdah ini, di dalam syair ini dia memuji Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kalimat pujian yang dia berikan kepada Nabi? Dia berkata, fa inna min judikad dunya wa dharratuha, sesungguhnya di antara pemberianmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Jadi dunia akhirat itu adalah pemberianmu ya Rasulullah. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami, dan di antara ilmu yang kau miliki adalah ilmunya lauhul mahfuz dan ilmunya pena yang menulis lauhul mahfuz. Ini memuji Nabi Muhammad, mengatakan bahwa dunia dan akhirat adalah pemberianmu ya Rasulullah. Dan ilmumu itu ya Rasulullah adalah ilmu lauhi wal qalami. Ilmu yang tercantum di lauhul mahfuz dan ilmu yang dituliskan oleh qalam, yaitu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pena, lalu Allah perintahkan uktub. Lalu pena itu berkata, apa yang harus aku tuliskan? Uktub maqadir al-khalaiq. Tulislah takdir semua makhluk. Busairi berkata bahwa ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu al-qalam. Bukankah ini sikap berlebih-lebihan? Di mana kita akan menempatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya dalam surat Al-An'am ayat 50, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, ya, لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki pembendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Katakan ya Rasulullah bahwa engkau tidak tahu perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Dan aku hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Di ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 188 Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi kulla amliku li nafsi naf'aw wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan aku tidak memiliki kuasa atas diriku mendatangkan manfaat dan madarat kecuali apa-apa yang Allah kehendaki atas diriku. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentunya aku akan banyak melakukan kebaikan. Wama massaniyassu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Senada dengan ayat ini muncul di surat Hud ayat 31. Dan muncul di ayat-ayat yang sangat banyak. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa indallah wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah kunci semua perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci yang gaib itu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang maha mengetahui yang di darat dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Sudah tercatat di lauhul mahfuz. Wa la ratbin wa la yabisin. Tidak ada yang basah, yang kering. Semuanya diketahui oleh Allah. Lalu tiba-tiba muncul orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi lalu berkata, wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu al-qalam. Tentunya ini adalah sikap apa? Sikap berlebih-lebihan kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Surat An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, katakanlah tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Wa ma ya'lamuna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas ma'asyiral muslimin. Dan kita pun jangan asal membaca sesuatu. Oh ini keren nih. Burdah karangan Busairi misalnya. Seorang penyair dari Mesir. Lalu kita baca. Karena enak kita mendendangkannya. Karena nadanya bagus. Ya. Padahal kita tidak tahu maknanya. Kita tidak tahu maksudnya. Ternyata berlebih-lebihan. Ini pentingnya barangkali kita berilmu, belajar, mengkaji sebelum kita berucap dan berbuat. Ya, berilmu sebelum berucap dan berbuat. Agar kita tidak terjatuh kepada hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ini berlebih-lebihan ya, sampai menisbatkan bahwa ilmu Nabi itu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena. Ya. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Penulis berkata, ma'annahu laysa ladaihim dalilun wahidun yatamassakuna bihi fi hadzal ghulu. Dan mereka tidak memiliki barang satu dalil pun yang mereka jadikan pegangan di dalam sikap berlebih-lebihan ini. Siwa ahadis makdzubah wahiyah wa manamat. Kalau kita tanya mana dasarnya, mana dalilnya, mereka akan menyebutkan hadis-hadis yang bohong, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dibuat-buat, ya, atau mimpi. Mereka berkata, saya bermimpi bertemu Nabi dan lain sebagainya. Wa ma yaz'umunahu minal kashfi. Dan mereka mengklaim bahwa mereka sudah mukasyafah, bisa langsung bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Imma kadziban. Ucapan ini kemungkinannya dusta. Wa imma min athari tala'ubis syaitanu bihim. Atau ini adalah bekas dari permainan setan kepada mereka. Setan datang, muncul di hadapan mereka, menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah fulan bin fulan. Lalu orang yang jahil terhadap akidah ini menyangka bahwa dia sudah sampai pada derajat kewalian yang sangat tinggi. Buktinya orang-orang soleh itu datang menemuinya. Ya, padahal itu adalah syaitan yang datang untuk menipu, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad adda bihim hadzal ghuluwu ila syirki fil uluhiyyati aidha. Dan tidak jarang sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh dalam menyanjung mereka telah mengantarkan mereka kepada syirik dalam masalah ibadah. Bukan hanya syirik dalam masalah rububiyah, tapi syirik dalam masalah ibadah. Fada'ul amwat, sehingga mereka berdoa, memohon, berharap dari orang-orang yang telah meninggal. Min dunillah, selain Allah. Wastagothu bihim, dan mereka beristighosah memanggil nama orang-orang yang sudah meninggal. Wa hadza wal iyadzu billahi min a'zami syirki. Dan hal ini, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, adalah di antara kezaliman atau kesyirikan yang paling besar, yaitu berdoa, meminta, berharap, ya, berharap mendapatkan kebaikan, berharap dijauhkan dari keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan Allah selamatkan kita dari segala bentuk kesyirikan, penyimpangan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan larangan bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Salah satunya adalah dalam bentuk menyanjung mereka. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat, di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada hamba Allah di Sumatera Barat, coba kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini hamba Allah dari Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak. Pertanyaan saya Ustaz, dunia tema Ustaz. Baik, silakan. Beberapa bulan yang lampau pemilih saya pulang dari Perancis. Dari Paris. Kemudian, katanya di sana dia melihat jasad Fir'aun yang masih diawetkan. Baik. Kemudian dia foto, dia bawa ke kampung. Saya lihat. Pertanyaan saya, apakah benar jasad Fir'aun ini diawetkan masih ada sampai sekarang? Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak? Kemudian bagaimana menurut ajaran Islam? Baik. Yang kedua Ustaz. Baik, silakan Pak. Ada di kampung kami ini seorang Kristen ini masuk Islam. Baik, lalu? Kata ulama sebagian harus di Kristen dulu baru masuk Islam. Ini kami ragu Ustaz. Bagaimana yang benarnya ini? Baik. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia hitam dan seterusnya, apakah hitam dulu baru mengucapkan dua kalimat syahadat? Baik, itu saja Bapak. Mau penjelasan Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada saudara beliau ya, barakallahu fikum, yang pulang dari Paris, dari Perancis, lalu menunjukkan foto Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam yang badannya awet sampai sekarang. Apakah itu betul? Bagaimana pandangan akidah Islam? Allah alam bisawab ya, dalam Al-Quran pun diabadikan hal itu. Bapak bisa lihat dalam surat Yunus. Yunus surat yang ke-10 ayat ke-92. Di dalam surat Yunus ayat 92 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونُ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, setelah di ayat sebelumnya, di ayat 91, Fir'aun kan mengatakan, aku beriman. Tetapi Allah katakan, kenapa baru sekarang kau beriman? Maka di ayat 92 Allah berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, wahai Fir'aun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, wahai Fir'aun. Para ulama mengatakan setelah dia tenggelam, jasadnya itu Allah takdirkan terdampar di pantai. Kemudian diambil oleh kaumnya, ya, kemudian diawetkan, dijadikan mumi. Ya, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Pada hari ini, kata Allah, kami selamatkan jasadmu. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Ya, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Oleh karenanya ada kisah terkenal itu di Perancis ya, bahwa ada seorang ahli masalah forensik ya, ahli masalah forensik yang dipanggil untuk meneliti jasad Fir'aun. Kemudian dia berusaha meneliti apa sebabnya Fir'aun ini meninggal. Singkat cerita dia cari tahu kebenaran apakah Fir'aun ini kenapa meninggalnya, ya. Lalu dia berkesimpulan bahwa Fir'aun ini meninggalnya tenggelam. Dari mana dia tahu Fir'aun meninggalnya tenggelam? Ketika dia melakukan apa namanya pemeriksaan di bagian telinga Fir'aun dan di bagian lubang-lubangnya didapatkan apa? Kadar garam yang sangat tinggi. Dan itu terjadi kalau orang meninggal dalam kondisi tenggelam. Lalu dia bertemu dengan seorang muslim, lalu berkata, Anda meneliti capek-capek begitu. Kalau di Al-Quran kami itu sudah disebutkan, tanpa harus diteliti sudah disebutkan bahwa Fir'aun itu tenggelam, kemudian jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita disebutkan, saya lupa siapa nama ahli forensik tersebut, akhirnya dia masuk Islam setelah mendapatkan kisah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi masalah seseorang masuk Islam, apakah disunat dulu atau masuk Islam dulu? Allah alam bisab, ya masuk Islam dulu. Sunat ya nanti kita sampaikan ke dia tentang kewajiban disunat. Tapi yang pertama disampaikan bukan sunat. Ya, sampaikan pertama itu adalah la ilaha illallah. Ya, hadisnya hadis Mu'az bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi umat dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Faliyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah ajakanmu yang pertama kepada mereka, ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini digarisbawahi. Jadi ajakan pertama kita kepada Yahudi dan Nasrani adalah ajakan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, baru kita ajarkan mereka salat, kita ajarkan mereka zakat, lalu kita ajarkan hal-hal yang lain. Salah satunya adalah sunat. Ya, salah satunya adalah sunat. Allah alam bissab. Pertanyaan selanjutnya, Ana Eka dari Bandung. Yang saya tanyakan adalah, apakah sholat Ana sah apabila di saat ruku Ana duduk? Apabila di saat ruku Ana duduk. Karena Ana gak kuat berdiri setelah ruku. Karena badan Ana besar. Ya. Allah alam bisawab. Ya, kalau memang tidak sanggup, tidak kuat, sudah dicoba tidak kuat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melampaui kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, kata Allah. Apakah boleh Ana pergi ke kajian sampai malam karena suami Ana sudah meninggal beberapa bulan yang lalu? Allah alam bisawab, selama bukan safar tidak masalah ya, selama bukan safar ya, bukan perjalanan jauh tapi masih di sekitar lingkungan rumah misalnya, masih di sekitar kelurahan, kecamatan, gak ada larangan. Ya. Setelah masa iddah sudah ada kajian yang bisa didatangi, artinya apalagi masa iddahnya sudah selesai. Sedang Ana perginya sendiri, karena tidak ada mahram yang bisa menganterin, karena anak-anak tinggal di luar kota, ya tidak masalah. Apalagi tidak safar ya, masih di dalam kota, masih di tidak jauh dari rumah, tidak masalah menghadiri kajian, baik di siang hari ataupun di malam hari, selama tidak menimbulkan fitnah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Yani di Riau, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Ibu, mohon maaf, volume televisinya dikecilkan dulu. Oh ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz gini Ustaz, tadi malam saya dengar kajian di masjid kami. Baik. Dengar kajian di masjid kami itu. Baik. Lanjutkan saja Ibu. Jadi dibilang katanya kan berobat ke orang pintar gitu. Baik. Masalah disembur pakai jerah nusli. Baik. Terus kan dibilang segala sesuatu itu kan obat yang sembuhkan. Cuma saya mendengarnya kurang pas karena gini Ustaz. Malaikat itu kan gak suka dengan yang bau. Jerah nusli itu kan bau di pundak dulu baru disemburkan perut. Jadi maksud saya kan ada yang lain. Bagaimana Ibu? Malaikat malaikat tidak suka yang bau lalu? Sedangkan itu katanya untuk mengusir setan. Semburan itu? Baik. Yang untuk mengusir setan yang mana? Yang semburan? Ya, semburan dari jerangu bule itu, jerangu. Jerangu apa itu, Ibu? Jerangu itu. Jerangu apa itu, Ibu? Mohon maaf. Itu kayak sejenis-jenis kunyit yang agak bau gitu, Ustaz. Semacam akar-akaran. Artinya si orang pintarnya makan akar-akaran, lalu dia sembur kepada dipunta, pasiennya dipunta. Untuk mengusir setan. Iya. Baik. Itu Ustaz, sedangkan kan setan sukanya sama yang bau. Baik. Makanya menurut Ustaz gimana? Saya kurang pas memang sejujurnya, cuma mau kata saya kurang ilmu. Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Iya, itu aja dulu yang menjadi beban di hati saya gitu. Baik, Ibu. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, dalam Islam ya tidak dikenal istilah orang pintar. Artinya orang pintar itu kan kalau di masyarakat kita identik dengan paranormal atau dukun, itu tidak ada dalam agama. Bahkan kalau memang dia adalah seorang dukun, haram didatangi. Ya Rasulullah berkata, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in falatuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya, maka tidaklah diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya lalu dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus diperjelas apa ini yang dimaksud dengan orang pintar. Kalau maksudnya pintar agama, ya silahkan. Tetapi saya rasa orang yang pintar agama enggak akan menyembur, apalagi dengan apa namanya, dengan menggigit sesuatu, entah itu akar-akaran yang wangi misalnya, dengan alasan mengusir setan. Ya kalau memang ingin wangi, ya jangan disembur pakai ludah. Ya, kasih saja minyak wangi disemprot. Atau nyalakan kayu gaharu, bakar, agar setan misalnya enggak mendekat tempat itu, karena malaikat suka dengan yang wangi misalnya. Untuk apa disembur misalnya? Apalagi zaman sekarang, zaman virus, zaman covid misalnya. Ini bahaya ya. Oleh karenanya para ulama mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati di dalam mencari wasilah obat perobatan. Ya carilah yang tidak bertentangan dengan syariat. Apa indikasinya bertentangan atau tidak bertentangan? Lihat bacaannya. Lihat bacaannya, ini yang pertama. Apakah bacaannya berasal dari Quran dan hadis, atau jampe-jampe yang dibaca dengan suara pelan dan tidak dipahami maknanya. Kalau dia berupa jampi-jampi yang dibaca pelan atau tidak dipahami maknanya, maka tinggalkan, itu dipastikan dukun. Ya. Yang kedua, lihat prakteknya, adakah sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Laki-laki mengobati laki-laki hukum asalnya, kecuali darurat. Ataupun perempuan mengobati perempuan, kecuali darurat. Apakah dia kalau darurat, apakah dia bersentuhan langsung? Atau berdua-duaan dengan wanita? Apakah dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Misalnya memberikan jimat, atau memerintahkan melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat? Menyembelih ayam serba hitam, itu banyak sekali indikator yang bisa kita lihat, yang dengannya kita bisa memastikan ini dukun atau bukan dukun. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu keluarga, suami istri punya anak dua, dan salah satu dari anak itu ada yang murtad. Saat ini sang istri sudah meninggal dunia, bagaimana cara bagi harta benda karena ada salah satu aset yang mau dijual? Apakah dapat bagian orang yang murtad? Tidak. Ya, orang yang murtad diharamkan oleh agama mendapatkan warisan. Salah satu penghalang mendapatkan warisan kata Nabi adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, banyak amalan yang kita lakukan berasal dari Hindu. Contoh tumpeng bentuk segitiga itu ternyata simbol tiga dewa. Apa hukum orang melakukan karena tidak mengerti dan alasan adat? Ya kalau tidak mengerti ya bagaimana? Rabbana la tu'akhidna inna sina'u akhtakna. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau salah. Salah satu faktor kesalahan orang tidak mengerti. Ya kalau memang dia tidak mengerti, dia tidak berdosa. Tetapi kewajiban kita yang mengerti, ya menyampaikan. Kalau memang betul itu adalah tradisi Hindu misalnya. Kalau memang betul itu adalah simbol tiga dewa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa itu simbol tiga dewa. Tetapi kalau seandainya itu adalah simbol tiga dewa, dan itu identik dalam agama Hindu, tentunya kita dituntut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah meninggal dunia, meninggalkan dua anak perempuan. Harta warisan sudah saya bagi, insya Allah sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang masih saya simpan berupa beberapa gelang emas. Apakah masih harus dibagi waris atau menjadi milik saya? Pembelian gelang ini dulu memang uang gaji suami, sebagian untuk kebutuhan, dan sisanya saya belikan emas. Bagaimana yang demikian? Allah alam bisawab. Tinggal nanti ibu ingat-ingat dulu itu akadnya bagaimana. Apakah itu memang kepintaran ibu menyisakan uang-uang belanja sisa yang memang suami sudah berikan, maka itu hak ibu. Atau memang suami membeli emas itu untuk tujuan investasi, maka itu harta suami. Nanti tergantung. Dulu bagaimana? Ya kalau memang ibu dikasih bulanan misalnya sekian juta, lalu ibu simpan, ya ibu pintar mengatur uang, ibu tabung, ya maka Allah alam bisawab, nggak ada masalah, itu tabungan ibu, ya tabungan ibu, dan suami ya tidak akan meminta lagi, dia itu rela, itu memang harian atau memang pemberian, silahkan dikelola dengan baik misalnya, ya. Tetapi kalau itu memang perintah suami, ibu beli emas sekian gram buat tabungan kita misalnya, maka itu harta warisan suami. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila pada saat kita ragu baca doa sujud sudah atau belum, lalu kita langsung baca doa sujud, apakah boleh? Boleh, silahkan. Kita ragu, tadi sudah baca sujud belum? Kita masih dalam kondisi sujud, maka baca. Ya, maka kita baca. Lalu bagaimana kalau kita bangkit, belum lupa kita membaca? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah bacaan sujud. Ya. Menurut Imam Ahmad wajib. Tapi menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, bacaan sujud, bacaan ruku itu sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dosa-dosa kita, apa ini dosa-dosa kita, yang lalu akhirnya kita bertobat nasuha, apakah nanti di akhirat masih dibuka atau telah dihapus oleh Allah? Dihapus. Kalau memang kita taubat dengan taubatan nasuha, dimulai dengan meninggalkan dosa, dilanjutkan dengan menyesali, lalu bertekad ya untuk tidak mengulangi, memohon ampun kepada Allah, insya Allah, Allah itu ghafur. Allah akan tutup dosa-dosa kita. Ya, dan Allah selamatkan kita dari neraka. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Yang dengannya Tuhan kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Diampuni, dihapuskan dosa-dosa kalian. Allah alam bissawab. Ada Bapak Ependi di Sumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mengenai jual beli. Baik. Ada pedagang beli manggis. Manggis ini biasanya dia menjual dengan dua kategori. Dengan menjual dengan? Iya, menjualnya. Pertama kategori BS, yang kedua super. Yang super ini harganya lebih mahal. Baik. Entah dari suster ini nanti maksudnya CMS. Ketika pedagang itu sortir dari benang, itu sortirannya BS itu, suster itu dimasukkan CMS. Kemudian dia menjual sertifikat dengan tingkatan suster. Baik, suaranya tertumpuk dengan suara televisi sepertinya Pak. Televisinya bisa dimatikan dulu? Oke, baik Pak. Begini Pak. Baik. Penjual manggis, dia membeli manggis dari petani, lalu dia sortir. Iya, dia sortir. Baik. Maksudnya dia sortir, sebenarnya kluster di masing-masing dengan alasan ketika di satu bulan nanti yang dia jadi rugi. Padahal disortir ulang di sana, yang menjualnya yang tadi masuk dan perhitungan apakah itu termasuk buah diperbolehkan. Jadi mohon maaf saya ulangi, si pedagang ini membeli manggis. Yeah. Setelah itu dia sortir, yang bagus dia pisahkan, yang jelek dia pisahkan. Yeah, tapi yang dia masuk ke jelek juga sebagian. Nah, nanti ketika dia menjual si udang, baru yang jelek-jeleknya ini dimasukin lagi yang bagus. Jadi dia menjual yang bagusnya lebih baik daripada yang jelek ketika. Artinya disatukan, dicampur. Ya. Yeah. Bukan, bisa terulang ketika dia menjual ke gudang. Iya, ketika ke gudang, masuk ke gudang. Apa? Dia bukan gudangnya apa, pedagang pusat. Iya. Ketika dia menjual yang buruk tadi, yang biasa buruk, itu bisa masuk ke kategori bagus. Iya. Jadi dia mengambil untungnya di situ. Kita terakhir di petani. Sertirannya yang berikutnya dikurangin ketika dia menjual, nanti yang tidak bagus menjadi bagus. Dia mengambil untungnya dari situ, kan? Apakah itu termasuk borong? Gimana, Pak? Artinya, mohon maaf, saya belum paham. Yang jelek dicampur yang bagus begitu, Pak? Bukan. Ketika dia ke depan misal, iya. Harga yang bagus Rp20.000. Iya. Nah, yang jeleknya Rp5.000. Iya. Yang beli ke petani yang bagus itu sebagian dibeli dengan harga yang jelek. Oh, sebagian dibeli dengan harga yang jelek, dengan nilai yang jelek. Ya, di sortir ini kalau ini jelek katanya. Padahal dia bagus. Padahal ketika dia menjual ini termasuk yang super, yang bagus. Dia bilang jelek. Ya, ketika dibeli petani ini termasuk kategori jelek katanya. Baik. Ah, apakah itu termasuk wow atau gimana? Kalau seandainya dia tidak begitu, tergantung, Pak. Soalnya memang pada umumnya pedagangnya beli semua. Baik. Oke, terima kasih. Barakallah. Itu tidak disebut goror, itu disebut gish. Itu tidak disebut goror dalam istilah jual beli, tapi gish. Man goshana falaisa minna. Man gosha falaisa minni, kata Nabi. Barang siapa yang melakukan gish, menipu, baik itu si pedagang menipu si penjual, baik si pedagang menipu si pembeli, atau si pembeli menipu si pedagang pemilik barang, itu tercela. Ya, walaupun bukan goror, tidak goror, karena kan barangnya jelas, ukurannya jelas. Ya, tetapi dia mengklaim itu jelek, padahal dia tahu dalam hatinya itu bagus misalnya. Maka itu masuk kategori gish. Nabi berkata, man gosya falaisa minni. Barang siapa yang melakukan gish, penipuan, ya, maka dia bukan umatku. Satu ketika Nabi berjalan di pasar di kota Madinah, lalu Nabi melihat setumpuk makanan. Lalu Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, ternyata didapatkan di dalamnya basah. Lalu Nabi berkata, wahai pedagang, kenapa yang basah enggak dikeluarkan di atas supaya kelihatan sama yang beli? Ya Rasulullah, tadi kena hujan. Maka Rasul berkata, enggak boleh begitu. Man gosya falaisa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku. Artinya, si pembeli pemborong manggis tersebut, ketika dia tahu itu berkualitas, ya jangan dia bilang jelek. Dengan alasan untungnya dari situ. Enggak mungkin untung dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung itu dari sesuatu yang diberkahi oleh Allah, dari jual beli yang halal. Ya, itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau memang itu yang terjadi, Allah alam bisawab, itu bukan goror, tetapi itu gish, penipuan. Jadi membohongi si petani, dan itu enggak boleh. Allah alam bisawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Saifullah? Alhamdulillah sehat. Baik. Ustaz sehat, Pak. Alhamdulillah sehat wal afiat. Silakan, Pak Saifullah. Ini Pak Ustaz, maaf buat saya mani Pak Ustaz. Baik. Gimana nih Pak Ustaz hukumnya Pak Ustaz? Apakah hibah, apakah ini apa namanya wasiat nih Pak Ustaz? Kan begini Pak Ustaz, apa namanya ada sebuah kebun itu hasil dari orang tua, kedua orang tua hasilnya. Maksudnya milik, hasil itu maksudnya milik? Ya, milik kedua orang tua. Baik. Karena uangnya dari orang tua. Jadi ada ibu, ibu itu berkeinginan menghibahkan ke seorang anak. Mm-hmm. Terus bapak dikasih tahu di apa maksudnya izin dengan bapak. Terus bapak mengizinkan. Baik. Tapi ada syarat. Syaratnya katanya harus minta ikhlasnya kepada semua saudaranya. Tapi sebelum meminta apa namanya? Ikhlas. Sebelum meminta ikhlasnya, bapak sudah meninggal duluan. Baik. Apakah gimana Pak Ustaz persoalan ini Pak Ustaz? Apakah ini masuk hibah apa termasuk wasiat nih Pak Ustaz? Jadi bapak cuma mensyaratkan harus apa namanya meminta kerelaan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, tapi sebelum meminta kerelaan, bapak sudah meninggal duluan gitu. Sudah meninggal duluan baru diminta ikhlasnya kepada saudara-saudara. Saudara ini maksudnya saudara kakak beradik si anak yang akan diberikan. Ya. Baik, itu saja. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, dalam Islam tentunya pemberian dari ayah atau dari ibu kepada anak itu harus dibagi ke seluruh anak. Ya, ada hadis bahwa ada seorang sahabat ya, dia datang kepada Nabi kemudian mempersaksikan pemberiannya untuk anaknya. Lalu Nabi berkata, apakah anakmu semuanya mendapatkan hadiah yang sama, mendapatkan hibah atau pemberian yang sama? Maka sahabat Nabi ini berkata, tidak ya Rasulullah, hanya si fulan saja. Maka Rasul tidak setuju dengan pemberian itu, lalu beliau berkata, cari orang lain menjadi saksi. Aku tidak bersaksi atas kezaliman. Artinya Nabi memasukkan pemberian ayah kepada salah seorang anaknya ya, dan tidak memberikan kepada semua anaknya sebagai kezaliman. Itu yang disebutkan dalam hadis. Oleh karenanya, ketika seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya dan anaknya ada dua atau tiga, maka mereka harus mendapatkan bagian yang sama dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya ya, atau kalaupun tidak sama, bagian yang adil ya, atas apa yang didapatkan oleh saudaranya. Kalau tidak seperti itu, akan terjadi kecemburuan, akan terjadi konflik, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana dalam kasus ini? Dalam kasus ini saya rasa belum terjadi pemberian. Kalau dikatakan wasiat, bukan wasiat. Wasiat itu ucapan seseorang, kalau saya meninggal, maka ini buat kamu, ini buat kamu. Seandainya pun itu wasiat, itu tidak sah dianggap wasiat. Karena Nabi berkata, la wasiata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Itu pesan Nabi. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena sebagaimana pemberian saat hidup harus adil, pemberian setelah meninggal pun harus adil. Maka Nabi berkata, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya. La wasiyata liwarithin. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Ya, wasiat itu untuk selain ahli waris. Kalau untuk ahli waris, mereka mendapatkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah berwasiat atas anak-anak kalian, di mana laki-laki dua kali bagian perempuan. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Anak kalau lagi sholat gak pernah bisa khusyuk. Gimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Ya berusaha ya. Caranya bagaimana? Ya perbaiki wudunya, lalu perbaiki pakaiannya, berusaha mendapatkan saf yang pertama ya, berusaha mendapatkan takbiratul ihram, berusaha menghadirkan bahwa Allah sedang ada di hadapan kita, atau menghadirkan bahwa Allah melihat kita, berusaha memahami ayat-ayat, zikir-zikir yang sedang kita baca, dan terus menuntut ilmu. ya ketika kita terus-menerus menuntut ilmu, Allah akan berikan kita hidayah untuk bisa khusyuk dalam salat. Allah alam bissawab. Apakah salat isyraq sama dengan salat duha? Kata para ulama, salat isyraq itu permulaan salat duha. Walaupun kalau salat isyraq ada sebabnya, sebabnya adalah seseorang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia i'tikaf sampai syuruk, baru dia salat. Adapun duha tidak dikaitkan dengan i'tikaf di masjid, tidak dikaitkan dengan salat jamaah di masjid. Allah alam bissawab. Di depan rumah Ana ada tanam pohon bidara dan sering dipinta orang untuk berobat. Namun Ana tidak tahu cara berobatnya, apakah dengan dukun atau secara syar'i. Yang Ana tanyakan, kalau berobat ke dukun berdosakah Ana? Kalau berobat ke dukun berdosakah? Ya berdosa. Kalau masalahnya apakah dosa berobat ke dukun, dosa. Bahkan dosa besar. Ya, dosa besar. Tidak diterima sholat kita 40 hari. Dan kalau kita amalkan itu pesan-pesan dukun, maka kita telah dianggap kufur terhadap Al-Quran. Kita dianggap tidak percaya dengan Al-Quran. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kami kenal ilmu salaf, yang kata orang Ana punya indera keenam, dulu senang ngeramal. Alhamdulillah sekarang sembuh. Alhamdulillah. Ana ketemu sama Ustazah Dr. Susi. Beliau menyuruh Ana tiap hari zikir pagi dan infak. Terus ikut kajian tauhid. Awal-awal berat dijalani karena selalu ada bisikan. Apalagi Ana dapat dari keturunan keluarga. Siapapun yang punya masalah sepertinya, masalah seperti Ana, apa obatnya? Infak dan sering-sering berzikir. Barakallah. Ini faedah yang berharga untuk para pemirsa Niaga TV. Dan ini pengalaman. Ini pengalaman yang berharga. Jadi beliau merasa dulu punya indera keenam. Lalu sering meramal. Lalu dinasehati agar ikut pemahaman salaf, ya ikut pemahaman para sahabat, rajin zikir pagi petang, berinfak di pagi hari, akhirnya sembuh. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.